untuk ku jadikan sebuah syair. Tetapi terlalu pahit untuk dikenang. Kenanganku yang pernah ku alami bersamamu. Jangan kau harapkan ku akan mencari gantimu. Kini ku pergi mencari harus berjumpa. Oh, mengapa kini kita harus berpisah lagi? Jangan kau harapkan ku akan mencari gantimu. Kita harus berjumpa. Oh, mengapa kini kita harus berpisah lagi?